Suena. Aman lho. Sepira piye? Gas wera. Piye? Gas wera. Gas wera. Tak gagas. MG 86 Production Cinta Damai Indonesia Raya Merdeka. Hey. Oke, terima kasih dengan berakhirnya lagu Ada Gaswera, suatu buah karya dari Abah Lala, tentunya mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini atas kesepakatan dari segenap panitia penyelenggara. Terima kasih bersama Andi Pemudatama, terima kasih untuk segenap panitia penyelenggara, juga untuk segenap tokoh masyarakat di masing tempat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Satu tempat yang terakhir kali bersama MC 86 Production.